وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada waktu yang berbahagia ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bagi kita untuk bertemu dalam rangka untuk menghadiri majlis ilmu muhadhar yang akan disampaikan oleh الشيخ الفاضل الزيد حفظه الله تعالى بن الشيخ عادل المنصور حفظه الله تعالى. Sebenarnya pada kesempatan kali ini dan ana yakini bahwasanya di tempat ini banyak terdapat para asatidzah yang memiliki ilmu melebihi dari apa yang saya miliki. Akan tetapi dalam rangka untuk muzakarah, saling menasihati dalam perkara kebaikan, maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pentingnya ukhuwah, tentang wajibnya seseorang untuk menjaga persaudaraan dengan saudaranya. Sebelumnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Mu'adz bin Jabal رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بفرمان يتدل على الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرد وجبت محبتي telah wajib kecintaanku kepada orang-orang al-mutahabbin fiyya, orang-orang yang saling cinta, orang-orang yang saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. والمتجالسين فيه dan orang yang bermajlis dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. والمتزاورين فيه dan orang yang saling menziarahi, saling menjenguk melihat saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya untuk menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjaga persaudaraan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah jami'an, seluruhnya. "Wa la tafarraqu," dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin tentang suatu kenikmatan yang terbesar. "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian lafaz ini, ingatlah oleh kalian. Kalian yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian para ulama, yaitu suku Aus dengan suku Khazraj, yaitu dua suku yang paling bertikai bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun saling bertikai antara dua suku. Nah, saling membunuh, menumpahkan darah. Dua suku yang tidak mungkin secara akal sehat untuk kembali, untuk menjadi bersaudara, karena sudah beratusan tahun lamanya mereka melakukan peperangan tadi, saling membunuh. Nah, habis keturunan yang berikutnya akan datang lagi melakukan hal yang sama. Maka kemudian datanglah Islam mengajarkan pemeluknya untuk saling bersaudara, bertaafi. Maka kemudian tatkala orang-orang yang berada di suku Aus dan orang-orang yang berada di suku Khazraj, mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka mengenal keindahan agama Islam, bahwasanya agama Islam mengharamkan bagi pemeluknya untuk saling bermusuhan, bahkan untuk saling bunuh dan membunuh, untuk membunuh orang lain. Karena diharamkan bagi seorang muslim untuk menzalimi saudaranya atau bahkan untuk membunuh saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah akan kenikmatan Allah terhadap kalian. Dan sebagaimana kaidah yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwasanya menjadi pelajaran adalah suatu lafaz itu diambil secara umumnya, bukan dilihat dari sebab turunnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum," ingatlah wahai kalian, yaitu kaum muslimin, bukan hanya kepada suku Aus dan tidak kepada hanya suku Khazraj, akan tapi kepada seluruh kaum muslimin, Allah ingatkan suatu kenikmatan yang terbesar. Tatkala mereka dahulunya adalah ada orang yang saling bermusuhan, tapi Allah berikan kenikmatan yang terbesar, kenikmatan ukhuwah. "Fa'asbahtum bi'ni'matihi ikhwana," maka jadilah kalian dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Islam yang ada pada diri kalian, maka jadilah kalian ikhwana, saling bersaudara. Ingatlah bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menyatukan hati seorang muslim dengan muslim yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harta dunia tidak akan mampu untuk menjadikan seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum." Seandainya engkau wahai Muhammad memberikan harta kepada mereka seluruh dunia ini, "Ma allafta baina qulubihim," kamu tidak akan mampu untuk menyatukan, untuk mempersaudarakan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kamu tidak akan mampu. Kalau begitu, siapa yang menyatukan antara hati seorang muslim dengan muslim yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala. "Walakin Allah akan tetapi Allah yang memberikan persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lain, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, mengingatkan dan menegaskan akan pentingnya kenikmatan ukhuwah. Wajibnya bagi seorang untuk menjaga persaudaraan antara dia dengan saudaranya yang muslim lainnya. Nah, dan wajib pula bagi dia untuk menjauhi hal-hal yang bisa merusak persaudaraan, persatuan ukhuwah antara dia dengan saudaranya. Kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada nabi kita, seorang nabi yang mulia, seorang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepadanya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu, tahanlah dirimu terhadap apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarkanlah dirimu untuk bersama, bersaudara dengan orang-orang yang mereka beribadah kepada Rabb mereka, orang-orang saleh, yuriduna wajha, itulah keadaan orang-orang saleh. Maka sabarkanlah dirimu untuk berteman dengan mereka. Kewajiban untuk berteman, bersaudara dengan saudara seiman, dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'du 'aynaka 'anhum, jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka, yaitu jangan kamu tinggalkan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah yang dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bukan ukhuwah yang dibangun di atas dunia. Maka di sini Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Fihi al-amru bi musahabati al-akhyar." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan nabinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Wa mujahadatun nafs bi musahabatihim, dan menahan diri, menahan hal-hal yang bisa merusak hubungan dia dengan saudaranya. Fa inna fihi al-fawaid ma la yuhsa, karena berteman dengan orang-orang yang baik akan mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Mala yuhsa, manfaat yang tidak bisa untuk dihitung. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berteman dengan orang-orang yang baik, menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Tiga perkara yang dimana apabila ketiga perkara ini ada pada diri seorang muslim, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan, dia akan mendapatkan manisnya buah keimanan. Siapa yang memiliki salah satu, siapa yang memiliki tiga perkara tersebut? Salah satu dari tiga perkara itu adalah, Allah yuhibbal mar'u, Allah yuhibbal mar'a, la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seorang, tidaklah dia berteman dengan seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang mendapatkan manisnya keimanan, tatkala dia berteman, bersaudara adalah dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin ibadallah, pentingnya menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin dan berusaha dan terus berusaha agar jangan sampai persaudaraan ukhuwah di antara kaum muslimin hilang. Terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin dikarenakan suatu sebab. Apakah dikarenakan dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin, ataukah itu merupakan langkah-langkah syaitan berusaha untuk memecah belah kaum muslimin, untuk memutuskan persaudaraan di antara mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna syaitana qad aisa ay ya'budu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin bitahrishi bainahum." Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh para manusia di jazirah Arab, yaitu di negeri Arab. Syaitan telah berputus asa karena setelah munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri yang mulia, negeri Arab adalah negeri yang di mana kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan putus asa agar para manusia beribadah kepadanya. Akan tapi ada senjata yang sangat ampuh, senjata yang dapat menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tahrish, membuat kegaduhan, membuat fitnah, membuat permusuhan di antara kaum muslimin. Maka dengan sebab permusuhan itulah merupakan sebab yang pertama seorang berada di atas kesesatan. Tatkala dia telah bermusuhan dengan saudaranya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena permasalahan dunia, syaitan berusaha untuk memecah belah di antara kaum muslimin, untuk memutuskan persaudaraan sesama kaum muslimin. Maka dari sebab itulah tatkala seorang muslim telah bermusuhan dengan muslim yang lainnya, maka syaitan semakin mudah untuk menyesatkan orang tersebut. Maka menunjukkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin di atas agama Islam yang benar, ini akan menghilangkan langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan mereka. Di antara sebab penghalang yang menghalangi syaitan untuk mengajari para manusia, mengajak para manusia di atas kesesatan, maka yang pertama adalah persatuan di antara kaum muslimin. Dan juga para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan kepada kita, tatkala pentingnya bagi seorang untuk menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah, yang harus mereka pahami dan harus mereka mengerti adalah bagaimana cara untuk menjaga agar jangan sampai ukhuwah itu lepas, agar jangan sampai ukhuwah Islamiyah terputus. Maka diantara sebab-sebab yang menyebabkan seorang atau terputusnya ukhuwah Islamiyah adalah dikarenakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Tidaklah apa yang terjadi di muka bumi ini dari pertumpahan darah, dari hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, illa bima kasabat aydikum, kecuali dikarenakan sebab dosa-dosa kalian. Jadi dosa yang dilakukan oleh para hamba, yaitu kaum muslimin, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebab terbesar putusnya ukhuwah, hilangnya ukhuwah Islamiyah. Maka lihatlah kepada diri anda terlebih dahulu, dosa apa yang anda telah lakukan sehingga terputusnya persaudaraan anda dengan teman anda? persaudaraan Anda dengan muslim yang lainnya, itu dikarenakan sebab dosa yang telah Anda lakukan. Itu perkara pertama yang dapat memutuskan ukhuwah Islamiyah. Kemudian perkara kedua yang dapat memutuskan ukhuwah Islamiyah adalah at-tahajur fi umurid dunya, saling bermusuhan karena perkara dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal kaidah Islamiyah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bencinya bukan karena Allah, karena permasalahan dunia, dia bermasalah dengan saudaranya karena kenapa? Permasalahan dunia saja, karena permasalahan harta misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yahillu li ahadin ay yahjura akhahu fawqa thalathil ayyam." Tidak boleh bagi seorang untuk menghajar, bermusuhan dengan saudaranya karena permasalahan dunia melebihi 3 hari. Itu batasnya. Ya, maksimalnya 3 hari. Kalau ada permasalahan dunia menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin, maka batasnya hanya 3 hari. Kalau melebihi dari itu, dua-duanya fitnah dalam neraka, kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-mutahajiran fil nar." Dua orang yang saling bermusuhan karena perkara dunia, fil nar, dalam neraka. Jadi hilangkan permasalahan-permasalahan duniawi antara Anda dengan saudara Anda. Masalah perdagangan, masalah harta dan selainnya, hilangkan. Anggaplah itu masalah pribadi antara kita dengan saudara kita. Dan kita menjaga ukhuwah Islamiyah karena ukhuwah Islamiyah adalah kenikmatan yang terbesar. Kalau sudah terlepas, sulit untuk mengembalikan apa yang telah berlalu, yaitu dari ukhuwah Islamiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum muslimin untuk menjaga persaudaraan mereka, di antaranya adalah dengan menghilangkan yang namanya perkara ghibah, mencela, merendahkan kehormatan orang lain. Ini juga merupakan sebab terputusnya ukhuwah Islamiyah. Tatkala seorang mencela orang lain, merendahkan kehormatan orang lain, menggibahi orang lain, maka akan muncullah syaitan untuk membuat suasana menjadi lebih buruk lagi. Itu dalam artian bahwasanya syaitan apabila melihat ada jalan untuk memutuskan ukhuwah Islamiyah, maka syaitan akan menempuh jalan tersebut. Tatkala Anda mencela saudara Anda, maka tentunya saudara Anda akan menjadi atau akan marah kepada Anda, tidak akan menegur Anda. Maka mulailah Anda bermusuhan dengan saudara Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr." Atau larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-mu'min laysa bis-sabbab wala at-ta'an. Bahwasanya seorang muslim bukanlah orang yang suka mencela dan bukanlah orang yang suka melaknat saudaranya. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah menjaga ucapan yang keluar dari lisan-lisan kita. Menjaga lisan, jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang tidak baik, menyinggung orang lain, merendahkan orang lain, dikarenakan sebab buah hasil dari yang, apa yang dihasilkan oleh lisan-lisan yang kita telah ucapkan perkataan-perkataan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina farjaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin bagiku apa yang diantara dua jenggotnya, yaitu kumis dengan jenggot, apa yang berada di antaranya? Mulut. Bukan berarti harus ditutup, bukan. Tapi dijaga. Wa ma baina farjayhi, dan barang siapa yang menjamin bagiku antara dua ma baina rijalaihi, antara dua kakinya. Nah, itu barang yang dia miliki, menjaga kehormatannya. Adman lahul jannah, maka saya akan menjamin baginya apa? Surga. Dan sekian banyak perkara-perkara yang dapat menyebabkan kokohnya ukhuwah Islamiyah, dan sekian banyak perkara-perkara yang dapat menyebabkan terputusnya ukhuwah Islamiyah. Akan tetapi yang terpenting adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim atau seorang muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari hal-hal yang menyebabkan putusnya ukhuwah Islamiyah, maka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan pria ataupun wanita, tatkala mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga merupakan sebab yang paling penting yang menyebabkan kuatnya ukhuwah Islamiyah, yang dimana di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjaga atau memerintahkan kaum muslimin untuk terus menjaga persatuan tersebut. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan, "La tahmil kalam akhika su'an wa tajidu fi kalamihi mahmalan fil khair." Janganlah engkau tatkala mendengarkan ucapan saudaramu, kemudian kamu membawa ucapan saudaramu tersebut ke dalam perkara yang jelek. Misalnya ada saudara berbicara kepada kita, kemudian langsung kita simpulkan, "Oh, itu fulan tadi berbicara maksudnya begini dan begini." Su'uzan. Buruk sangka langsung. Jangan seperti itu. Jadi bagaimana seharusnya? Watajidu fi kalamihi mahmalan fil khair, dalam keadaan kamu mampu untuk berhusnuzan. Oh, mungkin saudara saya tadi, fulan tadi berbicara demikian, maksudnya mungkin demikian. Jangan langsung ditanggapi dengan negatif. Tapi tanggapi dengan positif. Karena apabila setiap ucapan saudara kita yang keluar darinya kemudian kita bawa kepada perkara yang negatif tadi, maka akan hilanglah yang namanya persatuan atau ukhuwah Islamiyah. Menjaga, berusaha kalau ada kesalahan saudara, saudara kita melakukan perkara yang tidak baik kepada kita, maka kita maafkan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Sungguh kenikmatan yang terbesar Anda dapat melihat bagaimana keadaan orang-orang yang tidak ada ukhuwah pada mereka, tidak ada persaudaraan di antara mereka. Apakah keadaan mereka baik? Kehidupan mereka baik? Jawabannya tidak. Tatkala hilangnya ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah. Yang terjadi adalah seorang membunuh saudaranya, seorang merendahkan kehormatan saudaranya, bahkan melakukan hal-hal yang melebihi dari hal-hal tersebut. Maka pentingnya, ya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, adalah menjaga ukhuwah. Sungguh kenikmatan yang paling penting atau bahkan sangat penting setelah kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar jangan sampai hidayah Islam tercabut dari diri kita. Dan setelah hidayah Islam kita jalankan, maka hidayatul ukhuwah, yaitu perintah untuk menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin, ini merupakan perkara yang sangat penting. Setelah hidayatul Islam, maka janganlah kita dikarenakan perkara dunia atau karena perkara yang tidak jelas, fitnah dan yang lainnya, menyebabkan hilangnya persatuan di antara kita, di antara kaum muslimin, ahlu sunnati wal jamaah. Maka nasihat para ulama kepada kaum muslimin, terkhususnya kepada ahlu sunnah wal jamaah, adalah untuk menjaga dan terus menjaga yang namanya ukhuwah islamiyah, baik dia seorang pria ataukah dia seorang wanita, baik dia orang Ajam ataupun orang Arab, karena tidak ada perbedaan. Perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan bentuk tubuh tidak menjadikan perbedaan di antara ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, yaitu bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayatul ukhuwah, ni'matul ukhuwah kepada kaum muslimin, dan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari diri-diri kaum muslimin sebab-sebab yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita hidayah atau nikmatul Islam dan nikmatus sunnah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam sebuah hadis tentang keadaan orang-orang yang menjalani kematian, yaitu tatkala mereka pada kehidupan mereka menjadi orang-orang saleh, tapi di akhir kehidupan mereka, mereka berbalik menjadi orang-orang yang fajir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'." Dan sesungguhnya seseorang senantiasa melakukan amalan saleh, memperbanyak amalan saleh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta. Itu saking dekatnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi takdir berbicara lain. Ketentuan Allah, karena sebab dosa yang telah dia lakukan, dia berbalik menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kehidupannya dari kecilnya sampai dewasanya, sampai tuanya, terus melakukan amalan saleh, tapi menjelang detik-detik kematian dia berubah menjadi orang-orang atau menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadallah, amalan-amalan saleh hanyalah merupakan sebab dan kepastian apakah kita akan mati di atas kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita mati di atas kemaksiatan dan kita berlindung kepada Allah darinya. Maka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmatul ukhuwah Islamiyah, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka pasti doa kalian akan saya kabulkan. Tatkala seorang berdoa agar semoga kaum muslimin berada di atas ukhuwah Islamiyah, maka insyaallah taala ukhuwah Islamiyah tetap terjaga selama pemeluknya menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sudah. Saya tutup. Waktunya jam berapa? Lebih. Setelah ini ada ya? Hah? Setelah Kalau ini ada. Ada. Ada muhadharah lagi selain. Tidak ada. Hah? Ada muhadharah lagi selain. Kita tutup. Hah? Baik. Alhamdulillah. Insyaallah saya memang ada muhadharah lagi dari Ustaz Abu Tawwab. Dan sekali lagi yang saya ucapkan ya nah alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ziarah ke tempat antum ini. Ya, yang sebenarnya baik. Ana tidak mengenal ya, karena baru pertama kali datang ke wilayah ini, Riau, bukan baru. Al-muhim bahwasanya ya seorang muslim ya, walaupun di mana tempatnya itu bersaudara dengan muslim yang lainnya, walaupun di mana dia berada. Nah, dan ana juga bersyukur ya karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesehatan kepada kita semua. Sehingga kita mampu untuk menghadiri muhadharah atau daurah ilmiah yang dimana semoga dengan kita duduk bermajlis dengan para ulama mendapatkan manfaat yang lebih. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga al-ikhwah yang telah berusaha atau yang telah saling ta'awun untuk penyelenggaranya daurah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Baik, sebelum saya tutup, saya hanya ingin bertanya satu pertanyaan yang mudhakara saja untuk saling mengetahui. Baik, pertanyaannya ya, singkat aja. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan? Ya, istilahnya mudzakarah ringan sebelum kita tutup. Hah? Pertanyaan saya, berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan? Siapa tahu? Hah? 9. Baik. Ada pendapat lain? Sembilan ya? Hah? Berapa? 9 juga. Hah? Bulan. Iya, bulan. Berapa kali? Iya. Kalau sebulan ya, puasa Ramadan sebulan. Baik. Kalau 9 kali berarti dari bulan tahun berapa? Baik. Kalau 9 kali dijawab dari tahun berapa diwajibkan puasa Ramadan? Hah? Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Tahun berapa? Hah, sebelah kiri. Tahun berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Yang sebelah kiri. Hah? Tahun 11. Nah, tahun 11 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tahun 11 Hijriah. Baik. Dan puasa Ramadan diwajibkan di bulan Rajab. Di bulan Rajab tahun kedua. Di bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Benar. Jawaban. Tahun 11. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 dan pada bulan Rajab tahun kedua diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Rajab bulan keberapa? Muharram, Safar, Zulhijjah, Dzulakhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab. Bulan ke-7. Afwan, bukan Rajab. Sya'ban. Bulan Sya'ban. Sebelum Ramadan, bulan ke-8. Nah, kemudian Ramadan. Berarti dari tahun kedua ya. Dari tahun kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa. Dan Rasulullah wafat tahun 11 di bulan Rabiul Awal. Jadi kalau tahun ke-11 Rasulullah tidak mendapatkan bulan Ramadan. Jadi sampai tahun 10 saja. Nah, berarti 9 kali. Iya kan? Kedua, ketiga, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. 9 kali. Tahun ke-11 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu atau tidak mendapatkan bulan Ramadan. Jadi diingat-ingat di bulan Sya'ban pada tahun kedua dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 9 kali. Dan ini merupakan ijma' ahlul ilm, kesepakatan para ulama. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya sampai sini insyaallah yang dapat kita sampaikan. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.